بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Ibarat Allah, pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita untuk Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 hari 2 malam ini kami dalam perjalanan dari Sumatera Barat menuju ke Aceh Barat Daya atau Abdia disingkat. Dalam rangka memenuhi undangan pemerintahan kabupaten Aceh Barat Daya, peringatan ulang tahun mereka yang ke-14. Perjalanan ini bagi saya termasuk perjalanan yang sedikit ekstra berat. Dan kami harian terakhir menuju ke Bandar Aceh dari Aceh Barat Daya, menghabiskan waktu lebih kurang 7 jam lewat darat. Sekarang kita sedang ada di Gunung Gerute. Sebuah pemandangan yang menyebabkan kami ingin berhenti di sini. Dan juga memang sudah qadar Allah Subhanahu wa taala, kami akan mendapatkan hikmah dan memberikan hikmah dalam perjalanan ini. Perjalanan ini akan kita isi dengan satu tausiah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra بسم ربك الذي خلق اقرأ بacalah. Ini fi'il amr. Al-aslu fil amri lil wujub. Ini dalam kaidah usulul fiqh. Jika ada dalil, baik dalam Al-Quran atau dalam hadis, dalil itu menunjukkan suatu perintah, maka hukumnya adalah wajib. Iqra, bacalah. بسم ربك الذي خلق, bacalah dengan nama Sang Penciptamu yang telah menciptakan. Bacalah dengan namanya. Apa yang dibaca? Yang dibaca adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Wahai saudara-saudaraku, umat ini diharamkan untuk bodoh. Umat ini diwajibkan untuk pintar. Dan tidak akan pernah bisa keluar dari kebodohan, tidak akan bisa menuju kepada kecerdasan dan kepintaran kecuali dengan membaca. Bacalah, haram hukumnya bodoh. Karena sesungguhnya para penghuni neraka jahannam, para penghuni neraka sa'ir, para penghuni neraka laza, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Bodoh dikatakan bukan berarti tidak pandai tulis baca. Bukan, bukan bodoh ini yang dimaksud. Bodoh bukan dalam artian mereka tidak mengerti komputer. Tidak, justru banyak hari ini orang-orang menciptakan komputer, orang bisa membuat teknologi. Tetapi mereka bodoh. Bodoh dalam makna apa? Bodoh dalam makna syariat. Mereka tidak mengerti tentang akidah. Mereka tidak faham tentang tauhid. Mereka buta tentang syirik. Mereka tidak mengerti tentang bid'ah. Mereka tidak mengerti halal haram. Ini bodoh yang dimaksud. Maka untuk menghindarkan ini semua, maka wajib iqra, bacalah. Membaca hukumnya adalah wajib. Apa yang dibaca sekali lagi? Bismi rabbika alladhi khalaq. Baca apa yang telah Allah turunkan. Baca apa yang telah Allah ciptakan. Baca dengan nama Allah. Semua bacaan ini dilarikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan iman. Pada hari ini telah banyak orang-orang kafir yang masuk ke dalam Islam hanya gara-gara membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ketika bacaan mereka tentang alam bertemu dengan bacaan mereka yang tersurat dari ayat-ayat Allah, tumbuhlah iman, lalu mereka menyatakan syahadat. Orang kafir saja dari nol, dari zero, mereka akhirnya beriman karena mereka membaca. Bagaimana kita orang yang sudah ada dasar imannya? Tentu dengan membaca semakin bertambah lagi iman. Fazadahum imanan ma'a imanihim. Allah tambahkan kepada mereka keimanan di atas keimanan yang ada. Jangan mimpi iman akan bertambah hanya dengan sendirinya. Jangan pernah mimpi iman akan bertambah hanya hidayah dan anugerah dari Allah. Mustahil. Iman hanya akan bertambah jika kita membaca. Baca, baca, baca. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Sesungguhnya, orang-orang banyak tidak menyadari kenapa ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad adalah ayat tentang masalah kewajiban untuk membaca. Padahal Nabi sendiri mengatakan, "Ma ana biqari." Saya tak mampu membaca. Saya tak pandai membaca. Iqra. Tiga kali Nabi Muhammad mengatakan, "Ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari." Saya tak pandai membaca. Maka malaikat Jibril alaihi salam melanjutkan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq." Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. "Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam." Wahai saudara-saudaraku, "'Allamal insana ma lam ya'lam." Allah telah memberikan ilmu kepada manusia. Allah memberikan ilmu kepada manusia. Selama ini Masya Allah, manusia belajar, manusia menuntut ilmu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang dianya adalah ciptaan Allah. Di otak kecilnya orang itu, lalu menimbulkan ilmu pengetahuan ini, melahirkan ilmu pengetahuan itu. Dari mereka dia belajar. Sementara dari Allah sang pencipta ilmu pengetahuan mereka tidak belajar. Naif sekali, bodoh sekali, sungguh sangat riskan sekali. Ada manusia tidak mau langsung belajar kepada Allah. Cara belajar kepada Allah, pelajari ayat-ayat Allah. Itu namanya belajar kepada Allah. Berguru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kepada manusia mau kita berguru? Kenapa kepada manusia mau kita berguru? Tentang ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, teknologi ini, teknologi itu. Sementara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau dia berguru. Kenapa dia tidak mau pelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quranul Karim? Kenapa tidak mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka pantaslah orang-orang yang dikatakan ulaika kal an'am, mereka persis seperti binatang. Persis seperti binatang. Sebab apa? Binatang hidupnya hanya berkisar antara mulut, perut, kemaluan. Hanya sekedar itu. Manusia juga sama. Jika ia tidak mengerti halal haram, dia tidak mengerti ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama. Manusia ini sama seperti kal an'am, bal hum adal, bahkan lebih hina. Lebih hina daripada binatang. Binatang tidak pandai makan aspal. Binatang tidak pandai makan batu. Binatang tidak pandai makan kapal. Tapi manusia pandai dalam wujud yang berbeda. Binatang tidak mengerti bagaimana menzinahi jantan yang lain. Tapi manusia bisa buat. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Bagaimana betina jatuh cinta pada betina? Binatang enggak pernah terjadi itu, tapi pada manusia terjadi. Ayah menggarap anak, anak menggarap emak. Apa ini namanya? Ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi manusia melakukannya. Ulaika kal an'ami bal hum adal. Sungguh hanya orang-orang yang membacalah. Sungguh hanya orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbeda. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun? Katakan, samakah orang-orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Qul la yastawiyani 'indallahi mathala. Tidak. Tidak sama mereka di mata Allah. Tidak sama. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna ru'usal juhala humul ladzina yaslawna jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang bodoh-bodoh di kehidupan dunia ini, walaupun gelarnya profesor, walaupun gelarnya doktor, mereka-merekalah orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka jahanam. Mereka di dalamnya kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, kami muliakan, iqra, bacalah. Ternyata sangat dalam satu perintah itu. Umat ini disuruh untuk keluar dari kegelapan, karena bodoh adalah gelap. Zulumat, bodoh itu adalah kegelapan. Kita tidak diizinkan tinggal dalam kegelapan. Kita diwajibkan untuk terang. Sesungguhnya ayat-ayat Allah adalah nur. Nur. Salah satu nama daripada Al-Quran adalah An-Nur, cahaya. Maka menujulah kepada cahaya. Baca berarti kita membuka jendela. Berarti kita membuka pintu agar cahayanya masuk. Kita biarkan kegelapan untuk tersingkir. Tapi kalau kita tidak mau membaca, maka kita biarkan diri kita dalam kegelapan. Ya orang namanya dalam kegelapan, segala yang jahat ada dalam kegelapan. Setan dan jin suka dalam kegelapan. Binatang-binatang yang berbisa berbahaya ada dalam kegelapan. Kita tidak tahu mana lubang, kita tidak mana paku yang tergeletak, kita tidak mana ular, kita tidak tahu mana-mana yang berbahaya, mana dinding yang kita akan terbentur dengannya. Dalam kegelapan memang berbahaya. Oleh karena itu sekali lagi, menujulah kepada cahaya. Iqra, bacalah. Bacalah. Wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya orang-orang yang akan diletakkan dan ditempatkan di dalam surga adalah orang-orang yang ada dalam cahaya hidupnya. Orang-orang yang ada di atas cahaya hidupnya. Orang-orang yang berjalan dengan cahaya hidupnya. Maka merekalah orang-orang yang membaca. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga, memelihara, melindungi dan mencerdaskan kita semua serta mengeluarkan kita dari kegelapan kepada cahayanya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beri taufik dan ma'unah semata-mata yang berhak mendapatkan rezeki dan karunia ini. Tentu saja jika ia mau. Tapi jika ia tidak mau, Allah juga tidak mau. Wa ma tasyaun illa ayyasha Allah rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala mau memberi kepada orang yang mau mendapatkan. Orang yang mau menginginkan untuk dapat, Allah akan berkenan untuk memberikan kepadanya. Maka berkenanlah untuk mencari, berkenanlah untuk membaca, berkenanlah untuk berilmu. Allah berkenan untuk menuntun kita dan semakin mencerdaskan kita biiznillahi taala. Astaghfiruka ya Allah rabbana wa natubu ilaik. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.